Dan seharusnya Pikirkan. selalu ku dengar, karena kaulah kekasih hati yang selama ini yang aku cari. Sungguh biasa secinta, satu sapinta. Jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau saya bilang, saya takkan berpindah karena susah. Pikir kembali, janji tak mungkin ku ingkari karena alasan tak kabari. Kasih kau begitu curiga, berubah kini kau berbeda. Ikatku kuat atas nama cintaku, tak suka paksa itu masalahnya. Biarkan cinta tumbuh sebisanya, cinta dan resah itu pelengkapnya. Jangan hanya datang dan tinggalkan lara. Aku tetap cinta walau tak suara. Biasa ku cinta, coba kau pahami. Ku sudah bilang sayang, sayang, jaga hati ini. Tak mendua ku berhenti mencari cukup kau dalam mimpi. Kini, kini dan nanti. Tapi bukannya begitu, kau malah marah sampai lupa waktu. Tak balas ku punya pesan, jujur ku sayang kau membingungkan. Ku cuma butuh sedikit sandaran, kau pikir dekat selingkuhan. Dan coba renungkanlah kembali, rasa ini tumbuh dan tak akan mati. Kau masih jadi kekasih ku, jadi jangan takut ku kelain hati. Biasa ku cinta, satu ku minta, jaga hati biar ku makin cinta. Percaya rasa, jangan dengar cerita, pegang janji ini, ku tak coba berpindah. Cinta satu sapinta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kalau saya bilang, saya terakan berpindah karena susah. Jalan mencari peran, keluarlah dari zona nyaman. Adalah tentangmu, selalu saya. Yen tak sawang sorote mripatmu janet pengerti ono ati sliramu nanging anane mung sewates konco podo rawani ning ungkape tresno yen ku pandang gemerlap nyang mripatmu terpampang gambar waru ning atimu nanti kapan abot iku ora magugu mung dadi konco mesra mergo kepandang cinta. saat kau pergi. Meski lara hati menangis melepasmu, andaikan kau tahu betapa aku masih mencintamu. Ooh. apalah daya, aku bisa apa?